الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bisa berjumpa pada kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan kajian kita dari kitab yang judulnya adalah Al-Jami' lil Kaba'ir wal Muharramat wal Manhiyat minal Qur'anil Karim wal Ahadits As-Sahihah yang ditulis Syekh Muhammad Bashir At-Tahlawi, di mana kitab ini juga diberi mukaddimah oleh Syaikh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pembahasan kita masih poin yang pertama, yaitu dosa besar yang paling besar. Dan ini juga penulis menyusun sesuai dengan susunan yang ada di dalam kitab Al-Kabair, yang dimulai dengan dosa besar yang paling besar itu apa? Kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kemudian di dalam memahami syirik ini perlu kita ketahui beberapa poin. Poin yang pertama, bahwa syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, asyirku al-akbar dan asyirku al-aswar. Ya. Pembagian syirik kepada besar dan kecil ini tentu membawa konsekuensi pada masing-masing. Adapun syirik besar, ya, yukhriju sahibahu anil millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dengan catatan, pelakunya tersebut tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan kesyirikan tersebut sampai matinya. Ya. Dengan catatan, pelakunya tidak bertobat kepada Allah sampai dia mati. Apa dalilnya? Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada ta'kid. Yaitu inna, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan, ya, inna Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya di sini, kalau sampai mati, sebab berapa banyak dari orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang dulunya mereka berada dalam kesyirikan, kemudian mereka masuk Islam dan bertobat, maka tobatnya menutupi segalanya apa yang telah berlalu, baik dari kesyirikan maupun dosa-dosa yang lain. Ini syirik besar. Ya. Adapun syirik kecil, maka tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Dan syirik kecil ini adalah diantaranya adalah riya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Qalu wa ma asyirku al-asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah ta'ala yaumal qiyamah, idza jazal nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah, sesungguhnya yang paling aku takuti, kata Nabi, ya, yang paling aku khawatirkan apa yang terjadi pada kalian, ya, adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang maksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ar-riya, yaitu riya. Allah SWT berfirman pada hari kiamat, jika sudah manusia dibalas amal-amalnya, maka Allah mengatakan kepada mereka, pergilah kalian kepada sekutu-sekutu yang dulu kalian riya kepada mereka dalam kehidupan dunia. Perhatikan, apakah kalian hal tajiduna indahum jazaan? Apakah kalian mendapatkan balasan, ya, di sisi mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Imam Ahmad, ya, dengan rijal as-sahih, rijaluhu rijalun sahih. Ya. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka yang perlu diketahui pertama kali dalam masalah kesyirikan, kaidahnya adalah bahwa syirik ada terbagi menjadi dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, ya, membuat pelakunya keluar dari agama Islam, dan kalau belum bertobat mati dalam keadaan begitu, maka dia mukhalladun finnar, tempatnya kekal di dalam api neraka, dan tempatnya tidak ditempatkan oleh Allah, Allah haramkan baginya surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, ya, sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan, ya, innahu man yusyrik billah, orang yang menyekutukan Allah, tentunya di sini yang menyekutukan Allah mati dalam keadaan seperti itu. Sebab apa? Fil waqi, kenyataannya para sahabat yang dulunya mereka berkubang dalam kesyirikan, kemudian mereka menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan dan lain sebagainya, dijamin dengan surga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya Umar bin Khattab yang dulunya berkubang dengan kesyirikan. Maka di sini yang pertama harus kita ketahui, orang yang melakukan kesyirikan, dia belum bertobat, belum minta ampun pada Allah, mati dalam keadaan begitu, maka apa kata Allah? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa maludzalimina min ansor. Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya dan tempatnya neraka, dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kalau orang mau bertobat, maka tentunya tidak akan demikian. Tobatnya diterima, ya, dari perbuatan dosa apapun, termasuk kesyirikan, termasuk dosa syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kaidah pertama dalam masalah syirik, bahwa syirik dibagi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Kalau mati belum minta ampun, maka tempatnya neraka selama-lamanya. Ya. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Namun merupakan dosa besar, yang paling besar. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi ma taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya akulah zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah, barang siapa yang melakukan amal yang disekutukan dengan selain diriku, aku tidak butuh, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ya. Dan syirik kecil berupa riya adalah perkara yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya. Dan kita para jemaah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, harus takut kepada perbuatan syirik. Sampai dalam kitab tauhid itu ada bab yang namanya bab al-khaufu minasyirki, takut kepada perbuatan syirik. Ada orang yang mengatakan, pada zaman sekarang apakah masih relevan untuk bicara kesyirikan? Justru kesyirikan orang sekarang malah katanya menyembah kepada harta. Ada azan, ada panggil azan, masih sibuk dengan dunianya. Siapa bilang tidak relevan? Dan orang yang tidak takut kepada perbuatan syirik, berarti dia telah menjamin dirinya tidak terjerumus ke dalamnya. Lebih mulia siapa dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim, Imamul Hunafa, beliau doanya kepada Allah, wajanubni wabaniya anna'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Ya, jadi pertama adalah syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Ya, yang kedua, syirik besar membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Ya, kemudian yang ketiga, kalau belum bertobat mati neraka selama-lamanya, dan amal semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wa la takunanna minal khasirin. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitabnya kepada Nabi. La in asyrakta, Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, kalau engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, sungguh akan gugur ya amal-amal perbuatanmu, dan kau termasuk orang yang rugi. Kalau Nabi Muhammad saja ya mukhatab, ya dia menjadi objek dari firman Allah ini, mim babil aula ummatuhu, ya terutama kepada kita sebagai umatnya. Di mana zaman, dari zaman ke zaman, kesyirikan tidak pernah kering dengan berbagai macam bentuknya. Ya, dengan berbagai macam bentuknya. Dan di sini para jemaah yang dimurahi Allah, pembahasan berikutnya, penyebab kesyirikan itu awalnya adalah al-ghulu fis salihin. Ya, penyebab kesyirikan itu adalah al-ghulu fis salihin, yaitu melampaui batas di dalam menghadapi dan mensikapi orang-orang soleh. Nah ini, kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, apakah hal ini, fenomena tersebut terjadi pada kalangan kaum muslimin? Nanti kita bisa membuktikan sendiri. Antum buka pada surat Nuh, ya, pada ayat yang ke-21 ya, atau 23, di mana Allah berfirman, ya, Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُقَ وَنَسْرَ. Mereka berkata, yaitu kaumnya Nabi Nuh ini, jangan tinggalkan oleh kalian Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa dari Atha, ya, meskipun sebagian ulama mengatakan ini munqati, namun sudah dibela oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, bahwa Atha di sana bukan Atha bin Rabah, ya. Maka apa kata beliau, ya, bahwa awalnya nama-nama tersebut merupakan nama-nama orang soleh, ya. Dikatakan oleh Abdul bin Abbas bahwa Wad, ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Wad, Yagus, Ya'uq, ya, dan Nasr, ya, lima nama ini adalah merupakan nama-nama orang soleh. Apa kata beliau? Suratil Ausan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab ba'du. Menjadi berhala-berhala di mana hal tersebut terjadi pada kaum Nabi Nuh, ya, pada bangsa Arab dahulu. Adapun Wat fakanat likalbin bidaumatil jandal. Adapun Wat adalah untuk kalb bidaumatil jandal. Adapun Suwa adalah fakanat li Huzail, untuk kabilah Huzail. Yang tadi untuk kabilah kalb bidaumatil jandal. Adapun Yawus fakanat li Muradin thumma li Bani Hutaif bil jarfi inda Sabah. Jadi nama-nama ini merupakan nama-nama orang-orang soleh yang kemudian menjadi apa? Menjadi berhala. Ya. Dulunya orang-orang soleh, ya, kata beliau, ya, wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Adapun Ya'uq untuk kabilah Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar li Ali Zil Kala. Adapun Nasr adalah untuk Bani Himyar, ya, kabilah Himyar. Asma' rijalin solihin min qaumi Nuh. Mereka semua merupakan nama-nama orang soleh, ya, di masa kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auhasyaitanu ila qaumihim ansibu. Ketika mereka meninggal, ya, kemudian setan memberikan, meniupkan kepada kaumnya agar apa? Agar mereka berkumpul ila majalisihim, duduk di kuburan mereka. Allati kanu yajlisuna ansaba wa samuha bi asmaihim. Duduk di kuburan mereka, ya. Kemudian di situ beribadah, yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya nama-nama orang soleh tersebut dibikin seperti patung, ya. Kemudian pada generasi berikutnya disembah. Ya, hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya, juga oleh Ibnu Asakir dan juga oleh Abu Hatim dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa awal terjadinya kesyirikan di permukaan bumi ini adalah disebabkan al-ghulu fis solihin, melampaui batas dalam bersikapi orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, kemudian dikenanglah, datang ke kuburannya di situ, ya, beribadah di situ, yang pada akhirnya adalah dijadikan apa? Alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka menyembah, wa ya'buduna min dunillah, wa yad'una min dunillah. Mereka minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bala. Wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Ya. Dan mereka mengatakan itulah orang-orang yang bisa memberikan, yaitu syufa'a, pertolongan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah, menyembah di situ adalah meminta. Namun apa? Mereka mengingkari. Tidak, kami tidak menyembah mereka. Coba buka dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Apa perkataan mereka? Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka. Cuman kami hanya menjadikan mereka supaya mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jemaah yang dimuliakan Allah, di mana hal ini pada zaman sekarang ini fenomena tersebut banyak terjadi pada kalangan kaum muslimin, ya, dengan alasan bahwa kami enggak nyembah mereka hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawassul, ya, bertawassul dengan orang yang meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, ya, bahwa Umar bin Khattab ketika beliau mengalami musim paceklik yang panjang, Beliau datang kepada paman Nabi yaitu Al-Abbas dengan mengatakan, ya Allah, dulu kami datang kepada Nabi, kepada Nabimu ketika Nabi masih hidup, kemudian sekarang kami datang kepada pamannya, kepada Al-Abbas, minta agar berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Ya, kemudian Allah menurunkan hujan, dikabulkannya doanya Al-Abbas. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Seandainya boleh bertawassul kepada orang yang meninggal, tentunya datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka tidak mati. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 154, Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tashurun. Nah, ini dijadikan sebagai dalil. Jangan kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, bal ahya walakin la tashurun, kamu tidak merasakan. Sehingga apa? Sehingga orang ada yang memiliki keyakinan berdialog dengan orang mati, ada tidak? Dialog dengan mendatangkan apa istilahnya? Mendatangkan ruh, ada enggak, Pak? Nah, ini. Atau bahkan sebagian orang, sebagaimana terdapat dalam suatu kitab, ya. Saya lupa kitabnya, ya. Ada titip salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang haji, titip salam. Ya. Ketahuilah bahwa kehidupan orang yang berada di alam barzakh dengan kehidupan di alam musyahad tidak bisa disamakan. Nabi bersabda, adalah Allah berfirman dalam surat Fatir, surat 35 ayat 22, wa ma yastawil ahya wal amwat. Ya, tidaklah sama orang hidup dan orang mati. Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Allah Subhanahu wa taala, ya, memperdengarkan siapa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya. Maka di sini untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzakh, ya, maka kaidah yang harus dipegang, kehidupan alam barzakh dengan kehidupan dunia seperti ini tidaklah sama. Sehingga tidak bisa kita mengatakan ketika orang mendengarkan langkah kaki orang yang meninggalkan setelah dikubur, apakah juga bisa mendengar tangisan anaknya? Maka tidak bisa dibawa konsekuensi ke sana. Karena apa? Karena perkara tersebut harus berdiri di atas dalil. Ya. Maka ketika ada dalil yang menjelaskan bahwa orang meninggal mendengarkan langkah kakinya, maka hal itu tidak bisa dikatakan kemudian bisa mendengarkan yang lainnya. Ya. Sementara salam yang disampaikan oleh kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di Sunan Al-Albani rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi, ya, yabluuni min ummati as-salam." Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas bumi yang menyampaikan dari umatku salam. Jadi kalau kita membaca salawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat membaca salawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, hendaklah kalian membaca salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi. Maka ketika kita membaca salawat tersebut, ada malaikat yang menyampaikannya. Ya, bukan Nabi yang mendengarkan langsung. Ini sebagaimana penjelasan ya, Al-Allamah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi mendengarkan ucapan salawat dan salam itu karena apa? Disampaikan oleh para malaikat ya. Hadis tersebut sahih ya, yang berbunyi inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Bahwa malaikat punya, Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas bumi yang menyampaikan kepadaku dari umatku salam, menyampaikan salam dari umatku ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i ya, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka para jemaah, kalau ayat tadi Al-Baqarah 154 wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun ya, janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup, tapi kalian tidak merasakan bahwa kehidupan di alam barzakh tidak sama dengan kehidupan di alam al-musyahad, yaitu dalam kehidupan dunia ini. Tidaklah sama. Itu harus diperhatikan. Sehingga tidak bisa disamakan, dikiaskan ya segalanya dengan yang mati. Apa dalilnya bahwa tidak sama? Wa ma yastawil ahya wal amwat. Surat apa itu? Surat Fatir ayat 22. Tidaklah sama wa ma yastawil ahya wal amwat ya, orang yang hidup dengan orang yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Allah memperdengarkan bagi siapa yang dikehendaki, dan engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan apa yang ada di dalam kubur. Ya. Oleh karena itu Allah menyindir wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Ya, itu dalam surat Yunus ayat ke-18. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa nolak bala, tidak bisa memberikan mudharat. Namun mereka mengatakan wa yaquluna haula syufa'una. Mereka mengatakan bahwa yang disembah tadi syufa'a, sebagai penolong-penolong kami di hadapan Allah. Orang nyembah batu ya, tidak mungkin orang nyembah batu. Perhatikan para jamaah, enggak mungkin orang nyembah batu. Karena tahu batu dibikin sendiri. Namun yang harus diketahui adalah di zaman Nabi Nuh tadi, patung-patung yang mereka bikin itu awalnya siapa? Jelmaan dari orang-orang soleh. Jelmaan dari orang-orang soleh. Di mana fenomena tersebut juga banyak terjadi pada zaman sekarang. Jelmaan dari orang-orang soleh. Lata'uz zamana juga demikian. Baca nanti di Ar-Rahiqul Makhtum ya, bahwa di antara patung-patungnya orang Quraisy itu adalah mereka dulunya orang yang suka nolong orang haji. Kalau ada orang haji bikin roti, nanti dibagi. Orang baik setelah meninggal dikenang, dibikin patungnya. Ya. Oleh karena itu mereka membantah. Buka surat Az-Zumar pada ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 3. Enggak, kami enggak nyembah mereka, enggak. Kami nyembah kepada Allah. Ya. Ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, terjadinya kesyirikan. Jadi kesyirikan itu ya, pertama tadi kaidahnya adalah syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil, ya. Kemudian syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ya. Kalau belum bertobat maka gugur semua amalnya dan masuk dia ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi harus bertobat, hilang semuanya. Itu syirik besar. Dan yang kedua adalah penyebab kesyirikan. Awal kali muncul kesyirikan adalah di masa kaum Nabi Nuh. Di mana dari masa Nabi Adam, ya, sampai kepada Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Ya. Ada juga riwayat yang mengatakan sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Asakir, ya, bahwa Nabi Adam itu punya anak 40, ya, 20 laki, 20 perempuan, ya. Di antara yang hidup dari yang laki-laki adalah Habil, Qabil, Saleh, Abdurrahman, yang dinamakan nama Abdul Harith, dan Uwad. Nah, Uwad inilah yang disebut dengan Yukaulau Syif, ya, yang kita kenal mungkin dengan Nabi Syif, ya. Ini riwayat dari Ibnu Asakir, ya. Dan juga dikatakan disebut sebagai Hibatullah, ya. Dan saudara-saudaranya menjadikan Uwad ini orang yang terpandang, ya. Dan dia punya anak namanya Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ya. Dan orang-orang tersebut di kaum Nabi Nuh termasuk orang-orang yang terpandang, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ketika meninggal dikenanglah jasanya, dia datang ke kuburannya, beribadah di situ. Kemudian di antara mereka, bagaimana kalau kita bikin bentuk gambar patungnya sehingga kita lebih aswak fil ibadah, dalam beribadah itu lebih khusyuk, lebih tenang. Yang pada akhirnya dianggaplah patung itu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan meminta kepada mereka. Jadi bukan enggak percaya kepada Allah. Ya, sebab apa? Dalam surat Luqman, ya, ayat 25 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Muhammad, kalau engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab adalah Allah. Ya, pasti mereka menjawab adalah Allah. Nah, di sinilah, ya. Kemudian ketika disindir bahwa mereka telah menyembah kepada selain Allah yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala, mereka membantah. Dan mereka mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 18 tadi, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah." Ya, mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Tapi mereka berkeyakinan haula syufa'una indallah. Mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi penolong-penolong kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa memberikan gambaran pada zaman sekarang ini apakah itu terjadi. Ya. Apakah itu terjadi? Maka di sini kita lihat, ya, terjadi. Banyak terjadi. Ya. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, hendaklah kita takut kepada perbuatan kesyirikan ini, ya, karena perbuatan syirik akan melumatkan amal-amal ibadah kita yang semuanya itu tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penyembelihan, ya. Mereka kadang-kadang, saya pernah melihat langsung, ya, orang keliling kuburan, tawaf, ya, dengan tangannya di dadanya, kemudian dengan khusyuknya dia di depan kuburan, empat arah mata angin dia keliling kuburan itu, ya. Ini fakta, ya. Dan awal munculnya kesyirikan adalah di masa Nabi Nuh, terjadi pada kaum mereka. Ya, sehingga Nabi Nuh semuanya mengajak kepada tauhid. Semua nabi yang diutus, rasul yang diutus, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Bahwa kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul dengan tugas agar mereka menyuruh untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan tagut. Ya insyaallah taghut maknanya sangat banyak, pada kesempatan yang lain akan saya jelaskan apa itu makna at-taghut. Ya. Yang pasti dosa besar yang paling besar dan menduduki peringkat pertama adalah kesyirikan. Ya. Kemudian kaidah tadi yang harus diperhatikan, yang pertama syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Ya, syirik besar mengeluarkan orang pelakunya dari Islam, kalau belum bertobat mati maka gugur semua amalnya dan masuk neraka selama-lamanya. Syirik kecil tidak, namun bisa menghanguskan amal kebaikan. Ya. Dan Syekh Saimin mengatakan kalau orang itu riya dari pertama dan setiap melakukan amal riya dari pertama, bisa masuk ke syirik besar. Ya. Kemudian penyebab awal dari kesyirikan adalah al-ghulu fis solihin, melampaui batas dalam menghadapi orang-orang soleh. Ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan alasan mereka tidak menyembah kepada kuburan. Ya, surat Az-Zumar. Ya, kalau bisa setiap kita ada taklim, ya bawa mushaf sehingga bisa dibuka dan dibuktikan di situ. Ya, surat Az-Zumar ayat ketiga, bahwa di situ orang-orang musyrik mereka membantah bahwa kami enggak nyembah kepada mereka, ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka. Cuma apa tujuannya? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kalau dalam surat Yunus mereka mengatakan wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka lah penolong-penolong kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya sampaikan apa dalil yang dipakai oleh sebagian orang di dalam bertawassul kepada Nabi. Ya, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Nah, di sini yang perlu kita dudukkan dan kita pahami bersama dalil yang dipakai orang-orang bahwa seperti Nabi enggak mati. Seperti para mujahid enggak mati. Karena dalilnya Al-Baqarah 154 Al-Baqarah mengatakan apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, jangan. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Walakin la tashurun. Ya, dan kalian tidak merasakan. Ya. Namun pertanyaannya, apakah hidupnya sama dengan kehidupan kita? Jelas tidak. Orang yang meninggal mendapatkan nikmat kubur dan sisa kubur. Ahlus sunnah mereka mengatakan bahwa mereka merasakan nikmat atau azab kubur, ya, sesuai apa namanya dengan ruh dan badannya. Namun sebagaimana penjelasan di dalam syarah al-aqidah atau hawiyah, bahwa kalau di dunia ini yang dominan adalah badan, jasad, ruhnya yang mengikuti. Ya, antum dicubit, yang sakit apa? Badan kita, tapi ruh kita juga merasakan. Kalau kubur, dalam kubur yang dominan ruh, badan yang ikut. Kalau nanti di sorga atau neraka, maka dua-duanya sempurna, dua-duanya merasakan dengan sempurna. Ya. Namun yang harus jadi catatan bahwa kehidupan di alam barzakh tidaklah sama dengan kehidupan di alam musyahad. Itu yang penting, harus kita perhatikan. Sehingga tidak bisa dikiaskan kehidupan di dalam alam barzakh dengan kehidupan di alam musyahad. Ya, tidak bisa dikiaskan. Untuk kemudian setelah kias tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran, maka banyak orang melakukan apa? Tawassul kepada orang-orang tersebut, orang-orang soleh. Bertawassul kepada Nabi. Ya, dengan bidzatin Nabi. Bertawassul kepada orang sudah meninggal. Dengan alasan, bukan orang meninggal, orang hidup. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, jangan kalian mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin la tashurun. Tapi kalian tidak merasakan. Dan ayat menjelaskan satu dengan yang lainnya. Surat Fatir ayat 22 Allah berfirman, apa? Ya, wa ma yastawil ahya wal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ini firman Allah yang maknanya tidaklah sama orang hidup dengan orang mati. Allah memperdengarkan siapa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad, ya, engkau Muhammad, ini litakib, ya, nakirah siyakin nafi litakib, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak, benar-benar tidak bisa untuk memperdengarkan apa yang ada dalam kubur. Ya. Selawat yang kita baca sampai kepada Nabi, man shalla alaihi salatan sallallahu bi asyro. Barang siapa baca selawat padaku sekali, Allah baca selawat padanya berapa? 10 kali. Dan selawat yang kita baca kepada Nabi, apakah Nabi yang langsung mendengar atau bagaimana? Tidak, tapi apa? Disampaikan oleh para malaikat. Hadis tadi yang kita dengarkan, innallaha ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam, rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya malaikat Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas bumi yang menyampaikan, ya, salam dari umatku. Nah ini, sehingga apa, kita tidak boleh, ya, membawa konsekuensi kalau orang yang meninggalkan setelah apa namanya, setelah kita pulang, itu mendengar langkah sandalnya. Nah, mendengarkan langkah sandal tidak bisa dibawa kepada konsekuensi mendengarkan yang lainnya. Nah ini, ya, tolong ini diperhatikan, sehingga labes bahwa dalil yang dipakai untuk bertawassul kepada orang meninggal tentunya tidak benar. Lebih-lebih amal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika musim kemarau panjang, beliau bertawassul dengan doanya siapa? Al-Abbas. Maka beliau dengan menyatakan, ya Allah, dulu aku datang kepada Nabi-Mu. Datang kepada Nabi untuk minta doa kepada beliau. Dan sekarang kami datang kepada paman Nabi-Mu, Al-Abbas. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Nah, maka di sini, seandainya lebih manjur, lebih mujarab dalam bertawassul kepada Allah dengan menggunakan zat Nabi, tentunya Umar, yang beli orang yang fakih terhadap agama ini, datangnya kepada kuburan Nabi. Dan Umar tidak lakukan itu. Justru menyatakan, dulu kami datang kepada Nabi-Mu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjut setelah nanti salat Isya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.